Lukman Ba'abdu sang peramal masa depan. Anjing teriak anjing. Fitnah demi fitnah telah kita alami dalam sejarah dakwah Salafiyah. Taubat dan rujuk menjadi sejarah yang terus berulang dengan gaya para pelakonnya masing-masing. Jamarto menjadi dikenal karena peringatan Asy Syaikh Rabi, bahwa taubatnya hanyalah sebatas tulisan kertas tanpa arti jika tiada realisasi. Zulkarnain demikian pula, taubat hanyalah sebagai pelengkap kisahnya di dunia dakwah mutalawin la'ab makir tanpa ada hikmah kejujuran yang bisa dipetik dan diteladani. Lalu datang Lukman Ba'abdu menjadi pelakon sejarah berikutnya. Seusai rekaman muntahan hujatan dan cercaannya disebarkan Louis Palembang sebagai asupan vitamin, greng, bagi para pengikutnya dalam memupuk ujaran kebencian terhadap jumhur duat ahlu sunnah di Indonesia, butuh sekian bulan sebelum akhirnya muncul episode drama kertas rujuknya Lukman Ba'abdu dan meminta maaf. Hanya seumur jagung kisah mengharu biru dari tulisan kertas rujuknya lalu segera disusul episode taring-taringnya yang muncul kembali dengan menggigiti dan mencabik-cabik manhaj dan kehormatan para duat sembari berhalusinasi ngibul dengan mengingatkan para dai yang telah dan sedang dia gigiti dan cabik-cabik manhaj kehormatannya bahwa suatu saat anjing-anjing itu akan menggigiti mereka. Wa syahida syahidun min ahliha. Barmaki majhul. Wajar rahmatullah al-Barmaki. Al-Muhammadi, Al-Yamani. Orang majahil, jangan dijadikan pegangan. Yang enggak jelas siapa, ya. Jangan. Prinsip itu, ya. Tapi kita tahu prinsip majhul seperti ini membahayakan dakwah salafiyah. Barmaki majhul. Bahkan saya mengajak, saya tidak putus asa mengajak al-ghawwain, orang-orang majhul di balik channel-channel fitnah, untuk segera bertobat kepada Allah. Metode-metode yang dipakai, kalau dibiarkan, anjing-anjing yang seperti ini, yang digambarkan keganasan hawa nafsunya, suatu saat dia akan menggigit Anda. Suatu saat ketika mereka anjing-anjing itu tadi merasa tidak diberi makan atau dikecewakan, akan menggigit Anda. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabur maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Apakah Lukman memakai metode anjing teriak anjing? Inilah fakta. Metode majahil Arafat Anda telah diketahui segenap masa. Diumumkan Muhammad Baraja juga. Bahkan Musyok Fiko pun tahu pula. Syaikh Majul Barmaki tercinta. Diterima bulat-bulat riwayatnya. Direkomendasi tu kita semua. Oleh para pembesar MMA Anda. Tanpa tandih dan celah. Ditampilkan gagah perkasa. Di situs Manhajul Majahil Paduka. Secara terbuka. Bisa dibaca siapa saja. Duhai pengumpat jahat. Bercerminlah barang sesaat. Tuk lihat hakikat umpatan dan hujat. Ada di wajah Paduka Majahil sendiri yang terkerat. Oleh bopeng umpatan majhulmu yang melekat. Permalukan diri sendiri di hadapan umat. Bukanlah sikap orang yang berakal sehat. Apalagi umpat-umpat di masjid tempat sholat. Ciri mujahirin berakhlak bejat. Diingkari pun oleh awamnya umat. Bukan sikap berbudi sang penasehat. Kamu pendusta pengumpat jahat. Kok ngakunya berjalan di atas manhaj nubuat? Hentikan politik tipu muslihat. Seakan ahlus sunnah tak tahu segebok bukti mujahat. Tadzirmu terhadap pemerintah pusat. Tahzirmu terhadap Syaikh Bukhari pembimbing umat. Hinaanmu terhadap masyaikh tiga negara Arab. Lecehkan segenap duat. Lockdown rampas kebebasan rakyat. Bergaya seakan penguasa umat. Tiada satupun kau bertaubat. Malah terus tuding hujat dan umpat. Allahul Musta'an. Umpatan anjing-anjingmu mulut harimaumu. Jika benar majul Barmaki prinsip berbahaya. Bukan akhlak lelaki pula. Ciri go-goyun Anda. Seperti tahzir paduka yang mendunia. Maka senyampang umur masih ada. Bertaubatlah segera. Bersama tamu mulia. Syaikh Majul Arafat Barmaki Baginda. Di daurah Muzani ketiga. Sebagai teladan bagi kita semua. bahwa baginda dan syaikhnya adalah jujur, lelaki pemberani lagi terpercaya. Bersesuaian perbuatannya dengan kata. Terdepan amalkan taubat mulia. Kita semua tunggu buktinya. Di daurah Muzani nantinya. Bukan sebatas makar jarkonian saja, sungguh akal sehat telah dibuat mainan untuk merusak akal para pengikutnya dalam keadaan. Lukman Ba'abdu sudah dan masih terus berulah menggigit dan mencabik-cabik manhaj kehormatan para dai namun berteriak-teriak mengingatkan para dai yang dia gigiti tersebut bahwa suatu saat mereka akan digigit anjing-anjing. Subhanallah. Bukankah dirimu wahai Lukman yang saat ini mendemonstrasikan diri dengan memerankan diri sebagai anjing yang menggigiti para dai? Kenapa engkau justru mengumpat dan menuding orang lain sebagai anjing-anjing yang suatu akan menggigit para dai, mengumpat dan menghukumi dengan sesuatu yang belum terjadi? Kegilaanmu dan itu pula gegar otakmu. Adakah syariat Islam mengajarkan untuk menghukumi sesuatu yang belum terjadi? Ataukah engkau telah mendapatkan bisikan goib masa depan dari syaitan pencuri berita di langit tentang sesuatu yang akan terjadi? Allahul Musta'an. Yang jelas dan pasti, Madrasah Salafiyah tidak pernah mengajarkan menjadi peramal masa depan dan menghukumi sesuatu yang belum terjadi. Bukankah demikian wahai Syaikh Abbas Jaunah Menhua?